bahagia menyatu dalam asa. Tiba-tiba kau renggut dirinya. Kata-kata cinta tak lagi berbicara, hanya dendam yang ada di dada. Tak kuduga semua kan begini jadinya. Teganya kau pisahkan diriku selamanya. Jadi sengsara.